misalnya duet sama saya gitu. Oh, berkenan banget ya. Kalau lagu bagaimana karena kita baru bertemu? Oh iya, baru pertama kali ini bertemu. Oke, okay, sebuah lagu untuk kita semua. Pertemuan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayalan. Sakit karena perpisahan ini telah terobati. Kebahagiaan yang hilang ini kembali lagi. Pertemuan yang kuimpikan menjadi kenyataan. Pertemuan yang perpisahan ini tengah terobati.